satu buah lagu. Cantiknya Jawa Timur kali ini di kawasan India. Hey, bersama cantik. Hey, via Balan. Hey. Kyunki tum hi ho, agar tum hi ho, zindagi agar tum hi ho, chalo bhi mera dard bhi, mere aaski agar tum hi ho. Mas Kyunki ji chalo, aayi record, diva. Mas Gundi, kumat ya Mas. Terima kasih.